Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sekalian marilah kita memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'i tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan ajarannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ada dua cara untuk menimbang apakah amal ibadah kita ini diterima di sisi Allah atau tidak. Inilah dua tolak ukur untuk menilai sebagai standarisasi, sehingga dengan mengevaluasi melalui kedua instrumen ini kita bisa melihat apakah sejauh ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan tentunya bernilai pahala atau tidak. Instrumen yang pertama, landasannya adalah landasan ayat di mana Allah mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, atau wa ana minal muslimin. Di sana ada dua instrumen yang bisa digunakan sebagai alat ukur. Yang pertama adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ada kalimat lillah. Setiap aktivitas amal ibadah, salat dan hidup dan mati adalah lillah. Lillah itu menunjukkan lamnya lam lil milki, hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Ini adalah instrumen untuk menguji amal-amal yang bersifat zahiriyah, yang bersifat nampak, yang kelihatan. Maka ketika lillah, amal itu akan diterima Allah ketika Allah mengutus nabinya dan kita mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kali kita melaksanakan amal ibadah, amal-amal yang itu tentu ingin mendapatkan pahala, sudahkah sesuai dengan contoh yang diperintahkan oleh Nabi atau tidak? Maka ini menjadi patokan bagi kita ilmu untuk memahami ajaran Islam. Apakah itu sesuai dengan sunnah, teladan, dalil yang dicontohkan oleh Nabi atau tidak? Sehingga setiap amal ibadah yang tidak berdasarkan contoh dan dalil yang dibawa oleh Muhammad dan digali oleh para ulama, tentu ini akan ditolak. Man amila amalan falaysa fihi amruna fahuwa raddud. Oleh sebab itu maka standar yang pertama ini menjadi satu instrumen sekaligus mengevaluasi kepada kita, sudahkah tindakan-tindakan amal ibadah yang selama ini kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak. Sehingga bagaimana untuk meraih itu, tidak lain dan tidak bukan kita mesti talabul ilmi, mencari ilmu supaya kita tahu apa saja yang sudah Nabi contohkan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sebab ibadah itu asalnya adalah perbuatan yang diharamkan ketika kita tidak mengambil atau membuat-buat atau memodifikasi sesuatu yang memang tidak ada landasan dalilnya. Sehingga melalui instrumen inilah nanti kita akan bisa melihat satu perbuatan itu adalah sahih atau tidak, batal atau tidak, sesuai dengan syariat atau tidak. Maka instrumen inilah yang patut kita senantiasa tanyakan kepada diri kita. Sudah sejauh mana sholat kita sesuai dengan panduan Nabi? Sudah sejauh mana jika seandainya kita menjadi kepala rumah tangga, menjadi ayah dan istri bagi suami, bagi istri kita sesuai dengan panduan Nabi? Jika seandainya kita jadi pedagang, sudah sejauh mana usaha tijaroh kita mencontoh panduan Nabi dalam bermuamalah? Kalau kita menjadi pegawai, bagaimana mendapatkan kasbul halal sesuai dengan contoh Nabi yang diajarkan oleh Islam? Inilah hal-hal yang penting yang patut kita evaluasi. Jangan sampai kita selama ini mengklaim beragama, mengklaim iman kepada Allah, mengklaim umat Nabi Muhammad, tapi tindak tanduk, ucapan dan perbuatannya justru bertentangan dengan sunnah-sunnah Nabi. Instrumen yang kedua adalah la syarika. Tidak ada sekutu. Ini ada instrumen untuk menguji amal-amal yang bersifat batin, amal yang tidak nampak, amal yang hanya ada dalam hati setiap pelakunya. Masalahnya adalah setiap kita melakukan sholat misalnya, sudah sesuai bacaannya, sudah sesuai syarat rukunnya, sudah sesuai apa yang kita lakukan dengan contoh Nabi. Tapi kalau seandainya hati niatnya bukan untuk Allah, alias ada yang menunggangi dalam setiap niat itu, motif-motif yang lain, baik pangkat, dunia, jabatan, atau ingin mendapatkan pujian manusia, maka itu hakikatnya sudah mengotori niatnya. Nah, gak pantas. Riwayat Umar bin Khattab mengatakan, innamal a'malu bin niyat. Setiap amal itu harus dilandasi oleh motivasi niatnya. Pamangkanat hijratuhu lidunia yusibuha au imro'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Jika seandainya niat, motif amal itu ingin mendapatkan dunia, Allah kasih dunia, tapi nanti tidak ada di hadapan Allah. Ketika ingin misalnya wanita, maka dia kasih wanita tapi nol di hadapan Allah. Jangan sampai misalnya nanti kita mengklaim selama ini sudah puluhan tahun ibadah, sudah mengikuti sunnahnya, namun ada motif, niat itu dibajak oleh setan dalam hatinya. Nanti Allah akan tunjukkan, nih ibadah anda ternyata nol, bukan untukku kata Allah. Ini ibadah sholat untuk teman-teman kamu. Ini ibadah haji untuk tetangga dan juga nama baikmu. Dan ini ibadah kurban dan lain sebagainya untuk dipandang manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka instrumen yang kedua ini patut kita jaga. Kenapa? Sebab ini adalah masuk ke ranah yang paling batin. Hanya kita dan Allah yang tahu. Maka jangan sekali-kali kita dipalingkan oleh setan, dipalingkan, dibajak oleh tujuan-tujuan yang lain, hanya ingin mendapatkan nama, pangkat, ujub, pujian-pujian yang tentu itu Allah tidak senang. Oleh sebab itu maka inilah yang dulu Allah sampaikan kepada umat-umat sebelum kita. Ketika ikhlas, inilah yang menjadi salah satu landasan amal kita. Maka Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas itu adalah beribadah hanya untuk Allah. Dari aspek yang zahir dan aspek yang batin. Yang zahir adalah kita mencontoh Nabi, dan yang batinnya adalah tidak ada niat, tujuan, motif kita ibadah kecuali hanya untuk Allah saja. Maka jika yang dua ini sudah ada dalam setiap amal ibadah kita, insya Allah tidak ada yang sulit ketika kita menjalankan ajaran agama. Kalau ada yang sulit, kalau menjadi beban, bahkan menjadi terpaksa, maka pasti ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang menjadi motif niat-niat kita. Barakallahu li wa lakum fil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil 'alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ sidang Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini khatib mengingatkan kepada jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama supaya amal ibadah apa yang kita cita-citakan tentu berpahala hanya untuk Allah saja, maka jangan sekali-kali kita melakukan satu amal dengan motif dan tujuan untuk selain Allah. Jangan sampai nanti ini disampaikan Allah menggugat kepada amal kita, dan Allah berlepas diri atas apa yang kita lakukan, dan ternyata Tuhannya bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dulu Allah menggugat ahli kitab yang saat itu mengaku iman kepada Allah, tapi Allahnya melepaskan, tidak merasa diimani, tidak merasa diyakini oleh mereka. Allah mengatakan, Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlishun. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah melepaskan, Allah tidak tanggung jawab, Allah tidak merasa diimani atas apa yang dilakukan oleh ahli kitab, dan sesungguhnya mereka hakikatnya hanya iman sebagai klaim saja, tidak mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak boleh terulang oleh kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo sama-sama kita ilmui setiap amal, tindakan dan perbuatan kita sesuai dengan panduan sunnah Rasul dan kitabullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana an kulli syarr. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.